Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Ikhwan fi din rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan al-kaba'ir yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' bin Hari Al-Madkhali yang menjelaskan kepada kita hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhi, hindari 7 dosa besar yang membinasakan. Sebagaimana yang telah disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa dosa besar secara hitungan lebih dari 70 dosa. Namun di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 bukan sebagai pembatasan. Namun maksudnya adalah dosa-dosa tersebut adalah dosa yang sangat berbahaya. Disebutkan dengan lafaz mubiqat. Mubiqat artinya hal-hal yang membinasakan. Hal-hal yang mencelakakan. Ya. Mengantarkan pelakunya ke dalam sengsara. Tafasahu, ya, beri kelapangan dan kelonggaran. Baik, telah kita sebutkan dari 7 dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah syirik, kesyirikan merupakan dosa yang tak terampuni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika pelakunya meninggal di atas dosa tersebut. Jika seorang pelaku syirik tidak sempat bertaubat semasa hidupnya, tidak sempat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, maka dia meninggal di atas kesyirikan, kemudian dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil dari surat An-Nisa, "Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni yang selainnya bagi yang Allah kehendaki. Jadi, pelaku kesyirikan jika tidak bertaubat ya, sampai meninggal, maka dosanya tidak akan terampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalau dia sempat bertaubat. Dia pernah mungkin berbuat syirik, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Pernah terjatuh kepada perbuatan syirik. Namun walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikannya taufik untuk bertaubat, mengenal tauhid. Maka dia bertaubat dari perbuatan syirik dan tidak mengulanginya lagi, insyaallah taubatnya akan diterima dan tidak terancam dengan ancaman yang tadi kita baca. Demikian. Ini dosa yang terbesar, syirik. Kemudian yang kedua apa? Sihir. Sihir merupakan salah satu cabang dari kesyirikan dan kekufuran. Karena praktek sihir tidak bisa tidak, artinya pasti, terkait dengan jin dan syaitan. Ya, karena pelaku sihir dia melakukan hal-hal yang luar biasa menurut kebanyakan orang, yang ajaib. Ya. Itu tidak lain karena bantuan jin dan syaitan. Dan syaitan tidaklah memberikan bantuan kecuali jika pelaku sihirnya menghinakan Islam, menghinakan Allah, menghinakan syariatnya dengan berbagai cara dan macamnya. Dengan ucapan, ataupun dengan lisan, dengan mantra-mantra, ataupun dengan tulisan, semuanya. Ya, dalam rangka untuk menghinakan ajaran Islam dan syariatnya, maka ini merupakan bentuk kekufuran dan kesyirikan. Maka segala jenis sihir tidak diperbolehkan. Segala jenis sihir adalah haram hukumnya. Ya, tidak ada namanya sihir putih. Tidak ada namanya sihir baik. Semua sihir adalah buruk. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, ya, keras terhadap pelaku sihir. Ya, keras. Demikian. Jadi sihir merupakan dosa besar. Tidak boleh seorang mendekatinya, apalagi mempelajari dan mempraktekkannya. Ya. Termasuk di antara cabang-cabang ilmu sihir itu adalah meramal, ya, mengetahui hal-hal yang gaib di masa yang akan datang, ya, itu juga termasuk cabang ilmu sihir, ya, ramal, membaca apa, kerikil-kerikil, membaca telapak tangan, ya, dengan kartu-kartu, itu juga termasuk cabang ilmu sihir. Jadi harus dihindari, ya, harus dihindari, jangan dipercayai. Ya, jadi kalau ada seorang tukang sihir yang mengabarkan sesuatu di masa yang akan datang, pada hari ini akan jadi demikian, maka jangan dipercayai. Jangan dipercayai. Demikian. Jadi sihir merupakan dosa yang besar, harus dihindari. Kita harus bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jauhi sihir. Kemudian dosa besar yang selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, wa aklur riba, afan, qatl, afan, ya, qatl nafs, ya, nomor 3, qatl nafs dulu. Qatl nafs, yakni membunuh, ya, membunuh jiwa, membunuh seorang mukmin, ya. Ini tidak terbatas seorang mukmin saja, membunuh orang kafir yang mu'ahad atau musta'man atau zimmi. Jadi kafir itu juga ada macam-macamnya, tidak semua orang kafir sama hukumnya, tidak. Orang kafir yang boleh dibunuh, boleh diperangi, itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Adapun orang kafir yang zimmi, kafir zimmi adalah kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ya, mereka berkewajiban membayar jizyah, upeti, kepada penguasa kaum muslimin untuk jaminan keamanannya. Kafir ini zimmi, dilindungi, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi, diambil hartanya, haram. Yang kedua, kafir musta'man. Musta'man ini adalah seorang kafir yang diberi jaminan keamanan oleh seorang muslim dari negara, seperti duta besar, ya. Jadi misalkan ada sebuah negeri muslim, kemudian ada duta besar dari negara kafir di situ, tinggal di situ sebagai duta besar, diberi jaminan keamanan oleh penguasa muslimin, maka juga haram hukumnya untuk dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Orang kafir, tapi dijaga darahnya, dijaga hartanya, dijaga kehormatannya. Juga kafir mu'ahad. Mu'ahad, yakni kafir tapi dalam perjanjian. Jadi ada sebuah negeri kafir, ya, kemudian ada negeri muslim. Kedua negeri ini sedang dalam perjanjian damai. Ya, dalam perjanjian damai. Ada perjanjian damai. Nah, tidak boleh seorang muslim dari negeri muslim ini membunuh orang kafir dari negeri ini. Ini namanya kafir mu'ahad. Ini juga dilindungi. Nah, jadi tidak sembarang kafir boleh dibunuh. Apalagi membunuh orang muslim, mukmin. Lebih besar dosanya. Lebih besar dosanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasnya adalah neraka jahannam. Ancam dengan neraka. Diancam dengan neraka. Demikian. Ini dosa besar yang ketiga, membunuh. Ya, membunuh. Kemudian Syekh melanjutkan, yang keempat adalah aklur riba. Aklur riba, memakan riba. Ya, ini melakukan praktek riba. Jadi memakan di sini bukan artinya harus makan, ya. Tidak, tapi melakukan praktek riba, memanfaatkan harta riba, ini juga termasuk makan. Walaupun dalam bentuk pakaian, dalam bentuk kendaraan, itu juga termasuk menggunakan, ya, menggunakan barang-barang hasil riba. Ya, jadi bukan terbatas pada makanan. Ya, walaupun diibaratkan dengan akal makan, tapi cakupannya lebih umum, ya, menggunakan, memanfaatkan barang riba. Ya. Syekh mengatakan wa aklur riba alladhi waqa'a fihi katsirun minal muslimina ma'al asafi syadid. Nas'alullah al-afiyah. Dan memakan harta riba yang banyak kaum muslimin terjatuh padanya. Sangat disayangkan sekali. Ma'al asafi syadid. Ya, ma'al asaf syadid. Yani sangat-sangat disayangkan. Kaum muslimin banyak sekali yang melakukan praktek riba. Nas'alullaha al-afiyah. Kita mohon perlindungan dan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahlul riba harbun ala Allah. Allahu harbun alaihim wa rasuluh. Lihatlah bagaimana ancaman Allah. Orang yang berbuat riba adalah orang yang harb, musuh, melawan, menentang Allah. Subhanallah. Dianggap sebagai seorang yang memusuhi Allah. Harb itu artinya perang. Ya. Seorang yang melakukan riba, harbun ala Allah. Ini sama saja perang melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu harbun alaihim. Dan Allah juga mengumumkan perang untuk mereka wa rasuluh. Dan juga rasulnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Fa illam taf'alu. Jadi kalau kalian tidak bertaubat dari riba, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka umumkan peperangan antara kalian dan Allah dan rasulnya. Subhanallah. Ya, jadi pelaku riba merupakan orang yang sangat Allah benci. Ya, sangat Allah benci. Ya, Allah mengumumkan peperangan kepada mereka. Ya, demikian. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah dari ayat 278 dan 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadzulimuna wa la tudzlamun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini seruan untuk orang-orang yang beriman agar mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan sisa-sisa riba in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Jadi ketika ayat ini diturunkan, ya, masih ada sisa-sisa riba jahiliyah. Riba jahiliyah, yakni seorang meminjami suatu pinjaman kemudian dikembalikan dengan lebih berat, besar daripada jumlah pokok pinjaman. Ini namanya riba jahiliyah. Ini dulu di zaman jahiliyah biasa. Biasa. Kenapa kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, ya, beliau mengumumkan bahwa riba jahiliyah maudhu'. Riba jahiliyah, ribanya semuanya diletakkan, artinya dibebaskan. Ya, wa awwalu riba jahiliyah maudhu', riba Al-Abbas. Jadi dahulu Al-Abbas bin Abdul Muthalib memiliki praktek seperti itu. Tapi alhamdulillah ketika turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali bahwa riba yang pertama kali gugur adalah ribanya Al-Abbas. Jadi kalau Al-Abbas bin Abdul Muthalib punya piutang, ya, yang dulu ada bunganya sekarang enggak. Sekarang kembalikan pokoknya saja, maksudnya demikian. Ini bagi yang memiliki piutang. Ya, dia memiliki uang yang dihutang-hutangkan kepada orang lain yang awalnya dengan riba, ya. Namun saat itu ketika diturunkan ribanya dihapuskan, kembalikan pokoknya saja. Demikian maksudnya. Wa illam taf'alu, kalau kalian tidak seperti itu, artinya terus menerus dalam praktek riba, fa'zanu biharbin minallah wa rasulih, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum, namun kalian kalau taubat, benar-benar taubat, falakum ru'usu amwalikum, kalian berhak mengambil pokok harta kalian. Ya, kalian boleh mengambil pokok harta kalian. Falakum ru'usu amwalikum la tazlimun, kalian tidak boleh berbuat zalim, wa la tuzlamun, dan kalian tidak dizalimi. Ya, kalian punya harta pokok, itu yang diambil. Kalian tidak boleh berbuat zalim dan tidak dizalimi. Ini. Kemudian juga dalam ayat surat Al-Baqarah 275, artinya sebelum ayat yang tadi kita baca, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathuhu asyaitanu minal mas. Orang yang memakan riba tidak berdiri kecuali seperti berdirinya seorang yang kesurupan karena syaitan. Ya, seorang yang makan riba tidak mampu berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan karena syaitan. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, ini di dunia atau di akhirat? Ya, tafsir ayat ini, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ya, seorang yang makan riba tidak mampu berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan, limbung dia, ya. Kok goncang namanya orang kesurupan kan? Enggak tenang ya, kesana kemari, kesana mubat, mabit lah ya. Nah, orang genah. Ya. Seperti orang yang kesurupan, ya. Ini di akhirat kelak atau di dunia juga? Kata Syekh rahimahullah, dua-duanya mungkin. Dua-duanya mungkin. Di dunia, kita lihat para pelaku riba. Mubat, mabit. Pontang-panting ya kan? Iya. Enggak tenang hidupnya. Enggak tenang hidupnya. Sibuk mikirkan. Mikirkan bayar hutang. Mikirkan bayar bunganya. Oh, pokoknya. Riba itu sangat kejam. Sangat kejam. Bagaimana tidak? Coba, kalau ya seorang ya minjam dengan praktek riba. Ya, dia mengajukan pinjaman 100 juta. Yang keluar berapa? 100 juta. Enggak mungkin. Enggak mungkin keluarnya paling ya 90, itu sudah untung. Kalau keluarnya 90, ya paling bisa 80. Ya. Keluarnya. Baliknya 150 nanti atau bahkan lebih. Kejam sekali. Praktek ribawi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengharamkannya. Keras Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah tadi kita baca, ya. Keras sekali Allah mentahdir, memperingatkan dari praktek riba. Nah, di sini disebutkan orang yang memakan riba tidak berdiri illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Tidak berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan. Ya kayak gitu. Di dunianya pontang-panting, enggak jelas. Ya. Enggak jelas pokoknya, baik yang prakteknya ataupun yang memakannya, semuanya. Ya, karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya, Allah melaknat 10 orang yang terkait praktek riba. Ya. Terkait praktek riba. Sampai yang menulisnya, sampai yang menjaganya, sampai saksinya, itu pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang langsung pelakunya. Ya, bahkan dalam sebuah hadisnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang melakukan praktek riba itu seperti orang yang mencelupkan tangannya ke daging babi dan darahnya. Sangat menjijikkan. Sangat menjijikkan. Demikian. Jadi praktek riba sungguh sangat berbahaya. Allah Ta'ala melaknat pelakunya, ya, dan mengancamnya dengan dosa yang besar. Alladzina ya'kuluna ar-riba La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbathuhu syaitanu minal mas. Ini juga di akhirat kelak ketika dibangkitkan. Di akhirat dia akan berdiri seperti orang kesurupan, ya. Tidak tenang jalannya, tidak tenang berdirinya. Ya, ini di akhirat kelak juga balasannya demikian. Jadi di dunia di akhirat ayat ini berlaku. Ya, di dunia di akhirat berlaku. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Karena mereka mengatakan, mengkiaskan dengan kias yang fasid, kias yang salah, yang rusak, bahwa jual beli itu seperti riba. Riba itu sama saja dengan jual beli, jadi halal. Kata mereka demikian. Ya. Mereka menyamakan jual beli dengan riba. Saya beli kambing seharga 1 juta di pasar. Kemudian saya bawa ke rumah, saya jual 1.500.000. Saya beli 1 juta, saya jual 1.500.000. Untung enggak? Untungnya jual beli. Halal enggak? Halal. Saya minjamkan uang 1 juta. Ya. Saya punya jasa. Saya minta kembalinya 1.500.000. Sama kan? Dianggapnya sama. Kata mereka, dianggapnya sama saja jual beli juga kayak gitu. Belinya 1 juta, dijual 1.500.000. Lah ini, saya minjemin 1 juta, saya minta 1.500.000 kok enggak boleh. Kan sama saja. Kata mereka. Ya, alladzina dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka mengatakan menyamakan antara riba dan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menegaskan, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas Allah tegaskan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Jadi riba haram meskipun gambarannya ya seperti itu. Ya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyebutkan bahwa riba itu haram. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan dalam syariat ini bahwa memang ada barang-barang ribawiyah yang ada aturan-aturan khususnya. Ada aturan-aturan khususnya barang-barang ribawiyah tersebut. Yakni emas, perak. Bur, syair. Bur dan syair ini salah satu jenis gandum. Jadi sama-sama gandum tapi beda jenis. Bur dan syair. Sama-sama gandum tapi beda jenisnya. Kalau tadi emas perak, mafhum ya. Dipahami. Emas, perak, bur dan syair. Kemudian tamar, kurma, dan milh, garam. 6 barang ribawiyah. 6 barang ribawiyah. Emas, perak, bur, syair, tamar, milh. 6 barang ribawiyah. Emas perak, gandum, jenis bur dan syair, serta kurma dan garam. Nah, barang-barang ini, nah, ini ada aturannya. Kalau ditukar dengan barang semisalnya, harus terpenuhi 2 syarat. Misran bimislin, yadan biyadin. Kalau ditukar dengan barang yang sejenis, maka harus terpenuhi 2 syarat. Mislan bimislin. Harus sama takaran dan timbangannya. Sama takaran dan timbangannya. Mislan bimislin. Yadan biyadin. Syarat yang kedua, harus langsung cash tunai. Tidak boleh nasiah. Tidak boleh ditunda. Harus yadan biyadin, harus ada saat itu, harus tukar menukar. Jadi misalkan contoh, saya punya emas, ya, ada teman saya punya emas juga, emasnya beda ini, tapi sama-sama jenis emas, maka tidak boleh, ya, tidak boleh saya emasnya 5 gram 22 karat, misalkan, dia emasnya 3 gram 24 karat, Kalau secara nilai beda ya. Beda. Tapi karena masih satu jenis emas, tidak boleh. Tidak boleh ditukar. Harus sama-sama 5 gram. Harus sama-sama 5 gram. Ya rugi. Ya kalau mau enggak mau rugi, di jual dulu. Jangan dalam bentuk emas dan emas. Dalam bentuk emas dan emas. Tapi yang emas yang mahal, yang 24 karat, dijual dulu dalam bentuk uang, atau dalam bentuk apalah, baru ditukar dengan emas yang 22 karat. Misalkan demikian. Tapi kalau masih dalam bentuk emas, harus sama. Gramnya harus cash. Harus cash. Kalau sudah sama, tapi yang punya saya di rumah, ini tak ambil dulu ya. Nanti yang tak ambil besok. Oh, enggak boleh. Harus ya dan biadin. Harus langsung cash saat itu. Ya, jadi kalau satu sama jenis, harus terpenuhi dua syarat. Mitslan mimitslin, sama ukurannya, dan ya dan biadin. Harus tangan dengan tangan. Artinya cash. Saya ngasih, kamu ambil. Tidak boleh. Sudah, sini tak ambil dulu. Nanti yang punya saya tak ambil di rumah, besok tak kasihkan. Tidak boleh yang demikian. Ya. Ini kalau sesama jenis. Contoh lain misalkan kurma. Saya punya kurma jenis, kurma kan macam-macam ya. Nah, saya punya kurma jenis sayur misalkan. Antum punya kurma jenis ajwa. Jelas mahal dah yang ajwa, yang sayur yang murahan. Ya kan? Tapi kalau sama-sama kurma, enggak boleh. Berarti ya ajwa 1 kilo saja, sayurnya 10 kilo. Saya punya 10 kilo sayur. Kamu punya 1 kilo ajwa. Tukar enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Ya. Iya, kalau karena harganya beda, ya. Ya yang mahal dijual dulu baru untuk beli yang atau yang murah dijual dulu. Jadi jangan sama-sama kurma. Tapi kalau masih dalam bentuk kurma harus sama ukurannya, harus jadan biadin, cash. Iya. Ini mahfum ya? Ini kalau masih satu jenis. Ini harus terpenuhi dua syaratnya. Harus sama ukurannya dan timbangan dan harus cash. Ya, ya dan biadin, langsung. Langsung. Bur gandum juga sama. Ya, saya punya bur dari ya Yaman misalkan. Kamu punya bur dari Saudi. Bagus yang dari Saudi misalkan. Ya, secara harga beda. Tapi karena masih dalam bentuk bur, tidak boleh ditukar langsung. Ya, harus disamakan dulu. Baik, ini kalau satu jenis. Kalau satu jenis ini dibedakan, itulah riba. Dulu, Bilal bin Rabah pernah suatu ketika beliau punya beberapa kilo lah kalau di sini ya. Beberapa takaran, beberapa sok. Kurma jelek. Ya, kurma jelek. Kemudian ingin untuk hadiah Rasulullah. Nah, di jalan beliau melihat ada seorang yang jual kurma bagus. Akhirnya beliau mikir, "Wah, kalau kurma jelek buat Rasulullah ya enggak bagus ya. Tukar saja yang bagus." Ya, maka beliau menukar ya beberapa soknya kurma yang jelek dengan satu sok kurma yang bagus. Diberikan ke Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima hadiah tersebut, ya, Rasulullah bertanya, "Dari mana engkau dapatkan ini?" Ya. Beliau menceritakan. Rasulullah kemudian marah. Ainur riba, inilah riba. Ya. Kalau kamu ingin menukar, ya, harus dengan semisal. Ya. Kalau enggak mau rugi, yang ini dijual dulu baru untuk beli yang bagus. Seperti itu. Ini dalam Bukhari Muslim. Hadis tersebut ya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Demikian jadi kalau dalam satu jenis harus sama ukurannya. Nah, sekarang kalau beda jenis. Emas ditukar dengan perak atau perak ditukar dengan kurma. Ini satu syaratnya, harus ya dan biadin. Harus cash. Harus cash. Harus cash. Ya. Jadi kalau misalkan saya punya 1 gram perak untuk beli kurma. Ya, 1 gram kurmanya bisa dapat 1 kilo, ya kan? Ini kan jelas beda, ya beda enggak apa-apa karena beda jenis. Tapi harus kontan, harus cash. Harus cash. Demikian. Kalau tidak seperti itu, tidak cash, hukumnya riba. Ya, hukumnya riba. Demikian. Nah, emas dan perak ini sekarang diposisikan juga uang. Jadi tukar menukar uang juga harus senilai dan dan cash. Antum menukar 100 ribu lembaran seribuan dengan 100 ribu satu lembar. Enggak boleh. Karena jasa 99 saja. Seribunya buat jasa. Enggak boleh. Ya kan ada yang seperti itu ya. Enggak boleh. Haram hukumnya itu riba. Riba. Jasa tukar recehan. Iya kan? Uang baru atau biasanya untuk THR, untuk kasihan anak kecil kan ya. Ayo. Menukar recehan. Kalau tidak senilai. Jadi misalkan punya uang 100 ribu, mau ditukar yang ribuan, yang pecahan seribuan, receh ribuan, itu harus genap 100 ribu. Kalau misalkan untuk jasanya tukarnya 99 saja atau 95, dikurangi, ini tidak boleh, ini hukumnya riba, ya, sama saja. Jadi dikatakan ya dalam suatu kaidah, riba tidak menjadi halal dengan keridhaan yang memberi. Jadi misalkan demikian, kan ada orang, lawang saya ngasih riba kan, yang ngasih kan saya ridho aja, yang penting saya dapat pinjaman. Ridhonya ini enggak menghalalkan praktek riba. Ya, ridhonya ini enggak menghalalkan praktek riba. Ya. Ada apa gitu? Tidak apa-apa, bukan terlalu riba sih. Cukup sekian, terima kasih, tidak masalah. Pedagang uang, gimana? kalau antara dolar dan rupiah itu seperti emas dan perak. Jadi beda aja jenis. Ya jelas beda antara 1 dolar dan 1 rupiah. Ya kan jelas beda. Ya kan antara 1 dolar dengan 1 real jelas beda. Ya, jadi kalau beda jenis mata uang itu sama saja beda jenis tadi emas dan peraknya. Jadi boleh tidak senilai, tapi harus cash. Harus cash. Ya, demikian. Ya. Tapi yang ini riba yang jenis ini ya jarang terjadi, ya. Yang paling banyak adalah riba jahiliyah yang tadi saya sebutkan, yakni pinjam-pinjam dengan bunga. Ini yang paling banyak terjadi, ya. Yang paling banyak terjadi adalah riba jahiliyah, pinjam-pinjam dengan bunga. Ya. Adapun tadi barang-barang ribawi ya, seperti kurma, bur itu, insya Allah sudah mafhum ya. Jarang terjadi juga di sini. Ya biasanya ya dalam bentuk uang sudah ya, dalam bentuk uang. Allah alam bisawab. Selama beda jenis tidak apa-apa. Selama beda jenis, ya. Dan apa namanya tadi itu syarat-syarat terpenuhi, tidak apa-apa. Allah alam. Jadi itu barang-barang ribawi di luar itu tidak ya. Misalnya salak dengan salak, ya. Duku dengan dukunya tidak masalah. Iya, tidak apa-apa. Oh, duku yang bagus dengan duku yang jelek, ya. Ditukar dengan beda timbangannya yang enggak apa-apa, itu bukan barang ribawi. Riba yang 6 tadi. Beras enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tukar menukar beras, barter beras. Ini beras rojo lele, ini beras bulog. Ya, beras bulognya 10 kilo, rojo lelenya 2 kilo, enggak apa-apa. Wallah alam. Enggak, wallah alam enggak. Iya. Enggak dikiaskan. Boleh. Nah, karena itu bukan barang ribawi. Kalau barang ribawi tadi kita sebutkan 6. emas, perak, bur, syair, kurma dan garam. Ya, demikian. Namun yang paling banyak terjadi adalah riba jahiliyah. Jadi ini riba itu ada tiga jenis. Riba jahiliyah. Ini riba yang terjadi pada hutang-menghutang. Riba jahiliyah. Ini riba yang terjadi pada hutang-menghutang. Kemudian riba fadl. Ini riba yang melebihkan. Ya, ini riba yang melebihkan dalam barang-barang ribawi tadi kita sebutkan. Ya. Jadi kurma yang bagus cuma 2 kilo, kurma yang jelek 10 kilo. Ini riba fadl karena beda takarannya. Ini yang barang ribawi dalam satu jenis. Yang ketiga, riba nasi'ah. Riba nasi'ah, yakni jual beli atau tukar menukar barang-barang ribawi yang tadi kita sebutkan tanpa jaidan biyadin, tanpa cash. Tidak cash. Ini namanya riba nasi'ah, yakni ditunda. Jadi saya nukar uang 1.000 ya, senilai 20.000. Ya, tapi 20.000-nya nanti. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, harus langsung cash. Ya, harus langsung cash. Demikian. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Barang siapa yang telah datang kepadanya suatu nasihat, artinya telah datang keterangan tentang masalah riba, telah jelas baginya hukum riba. فَانْتَهَى, maka dia pun berhenti. Taubat. Ya, taubat dari praktek riba. Falahu masalaf, maka barang-barang yang atau harta yang dulu dari riba itu dimaafkan. Itu nanti urusan Allah. Artinya tidak harus dikembalikan lagi. Sudah. Itu sudah urusan Allah. Tapi kalau yang sekarang masih harus diletakkan. Jadi misalnya yang dulu-dulu sudah itu sudah termaafkan. Adapun jika sekarang masih saya ketika saya tahu hukum riba ini, saya masih punya uang yang saya hutang-hutangkan dan saya minta bunga. Ya, sudah tahu, maka sudah. Yang penting pokoknya saja, Pak. Bunganya saya letakkan, yang penting pokoknya saja. Ya, seperti ini yang dimaukan. Yang lama-lama sudah, itu urusannya untuk Allah SWT. Dimaafkan. Ya, dimaafkan. Ya. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ada, namun barang siapa yang tidak mau dia kembali ke praktek riba, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka lama di sana. Khalidun di sini adalah lama, bukan kekal, karena praktek riba tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, dosa besar tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Nah, di sini kita akan membaca terusan ayat. Tidak disebut di sini, tapi saya akan membacakan satu faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang ayat selanjutnya dalam ayat 276 berarti. Lalu di sini Syekh Rabi menyebutkan sampai 275 saja. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan sampai ayat 276. yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba. Menghancurkan harta riba, maksudnya demikian. Allah menghancurkan harta riba. Syekh Utsaimin menyebutkan yutlifuhu. Allah akan menghancurkannya, walakinnat talaf nau'an. Dan cara menghancurkannya dua jenis. Talifun hissi, bisa jadi dihancurkan secara zahir. Artinya ludes harta ribanya. Habis harta ribanya. Ima dia mendapatkan musibah atau sakit yang menghabiskan seluruh hartanya. Ini salah satu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan harta riba, artinya dihancurkan dari sisi apa? Hartanya itu sendiri, zahirnya habis memang. Ya. Ini satu bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan harta riba dengan dihancurkan zahirnya. Mobilnya kecelakaan misalkan, rumahnya kebakaran. Ya, atau dia sakit sehingga butuh pengobatan yang besar sehingga hartanya pun ludes dan lain sebagainya. Memang dihancurkan ain bendanya. Ini. Au mahkun ma'nawi, atau dihapus secara maknawi. Dihancurkan secara maknawi, ai ya. Indahul mal katsir walakin qalbuhu kal faqir. Dia punya harta melimpah, tapi hatinya seperti orang fakir. Gelisah terus, merasanya pengen nambah terus. Dia enggak menikmati. Enggak menikmati harta yang banyak tersebut. Jadi seakan-akan dia terus hatinya terus ingin terus gitu. Jadi dia malah enggak menikmati harta ribanya. Jadi ini sama aja dihancurkan. Dihancurkan, meskipun dia punya hartanya masih utuh, tapi nggak bisa menikmatinya. Ini juga termasuk dihancurkan, ya dihancurkan. Ya tadi sebagaimana kita sebutkan, mereka pontang panting seperti orang yang kesurupan. Ya, jadi harus ya seorang mengambil pelajaran dari hadis-hadis Rasulullah, dari ayat-ayat Allah SWT tentang riba. Harus dihindari, harus jauhi, ya, sehingga terselamatkan dari ancaman-ancaman yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Dan Allah akan menumbuhkan sadaqah. Ya, Allah akan menumbuhkan sadaqah. Ya, sadaqah yang diberikan akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kadung, terlanjur, ya, maka, ya misalkan punya simpenan di bank, ada riba enggak? Ada riba, karena seorang nyimpan di bank pada hakikatnya, sebagaimana disebutkan oleh sebagian asatidzah, pada hakikatnya, atau Syekh Ibnu Taimin kalau enggak salah juga menyebutkan, dia itu minjemi bank, ya enggak? Orang nyimpan uang di bank pada hakikatnya minjemin bank. Jadi bunga yang dia ambil itu sebenarnya adalah jasa. Jadi riba bukan? Riba. Jadi meskipun kita nabung, bukan kita nyicil. Kalau kita pinjam tadi, kita bayarin lebih, jelas sekali ya. Jelas sekali ribanya ya. Tapi kita nabung ini loh. Kita nabung, kemudian dapat bunga. Masa riba sih? Nah, kita renungkan lagi hakikatnya. Hakikatnya uang yang kita simpan di situ, ajek di situ atau diputar sama bank? Diputar. Artinya kita yang minjemi bank. Nah, bank muter dengan usaha-usahanya dapat hasil. Nah, untuk bunganya tadi. Jadi kita minjemi dapat untung. Nah, ini juga sama-sama riba. Jadi bunga itu juga termasuk harta riba. Nah, kalau sudah terlanjur demikian, maka coba sekarang harus benar-benar teliti. Kalau di buku tabungan itu kan ada kodenya. Nah, itu dihitung ribanya. Nanti setiap berapa bulan, atau setiap tahun dihitung berapa, nanti dikeluarkan uang ribanya tadi untuk kepentingan umum, dibuang, bukan sedekah. Sekali lagi, ini bukan sedekah, tapi untuk dibuang untuk kepentingan umum, untuk bikin jalan, untuk penerangan umum, untuk WC umum, fasilitas umum. Enggak boleh. Karena ini barang haram. Enggak boleh buat masjid. Untuk jalan boleh, kalau jalan. Enggak boleh juga karena dimanfaatkan. Ya, bakar bensin kan enggak dibakar aja, tapi kan buat jalan. Iya kan? Nah, ya, jadi uang bunga-bunga tadi dihitung, kemudian ditasarufkan, dibelanjakan untuk kepentingan umum. Ya, teliti, terus teliti. Juga salah satu yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, enggak boleh juga menyamakan antara uang administrasi. Jadi misalkan ada uang administrasi juga ya. Kita ketika nabung di bank ada kewajiban bayar uang administrasi. Misalkan sebulannya 5.000 misalkan. Nah, bunganya juga 5.000. Oh, berarti ya pas. Ya kan? Uang bunganya sama uang administrasinya sama. Pas, berarti uang ribanya pas. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Karena apa? Karena uang administrasi itu kewajiban kita. Kewajiban kita karena ya, kita sudah terlanjur bermuamalah dengan bank. Kewajiban kita bayar untuk ya, mereka punya apa namanya? Punya aturan, punya apa? Karyawan, gitu kan, administrasi. Jadi enggak boleh diambilkan dari barang riba tadi. Enggak boleh tetap. Transfer itu kan tunai. Bukan. Kalau jasa transfer itu tunai, itu bukan riba, itu administrasi. Boleh. Nah, jadi transfer. Gitu. Demikian. Jadi dalam proses riba ini ya, sangat perlu untuk diteliti. Ya, teliti, jangan sampai kita terjatuh pada riba dan kita tidak sadar. Ya. Tabungan haji umrah ada ribanya enggak? Enggak ada. Enggak ada bunganya. Kalau tabungan haji umrah enggak ada bunganya. Enggak. Enggak juga. Karena itu untuk biasanya langsung store ke mana apa ya? Ke Depak apa ya? Olah-olah. Enggak ada bunganya. Yang jelas enggak ada bunganya. Enggak ada. Kalau tabungan haji umrah tidak ada bunganya. Tapi Allah alam kalau diputar atau tidak. Ada bunganya. Ya, jadi ya, kita harus benar-benar hati-hati dari segala praktek ribawiyah. Ya, karena tadi harta hasil riba imma nanti akan dihancurkan oleh Allah secara hissi, secara hartanya, atau secara apa? Maknawi, enggak tenang hidupnya karena praktek riba yang telah dilakukan, harta yang dimakan dari riba tadi. Jadi tetap harus benar-benar hati-hati. Ya. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu taala, ya, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa nyimpan uang di bank-bank kafir, kemudian kita dapat bunganya. Nah, bunganya tersebut untuk sedekah. Itu juga tidak boleh. Ya kan? Karena juga praktek riba. Ya. Oh, kan kalau enggak kita ambil malah buat bangun gereja, buat ini. Nah, itu ya urusan mereka. Kita enggak usah ikut-ikutan. Ya, kita enggak usah ikut-ikutan ya, mencampuri urusan riba. Ya, demikian. Allah alam. Allah alam. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan, aku meneliti seluruh bank di dunia ini, belum ada bank yang benar-benar syariah. Allah alam. Nah, jadi ya, diminimalisir ya, demikian. Nah, kita sempurnakan dulu. Wa idza stahalla riba fa huwa kafir. Kalau menghalalkan riba, jelas kafir. Oh, kan halal. Enggak mengharamkan riba, ini kafir. karena dia melawan hukum Allah, menolak hukum Allah kalau menghalalkan. Wa in lam yakun mustahillan, kalau tidak menghalalkan artinya tetap haram, tapi gimana lagi sekarang kita enggak bisa muamalah kecuali dengan bank, gini alasannya macam-macam ya. Fahuwa murtakibun likabiratin azimah, maka dia seorang yang melakukan dosa besar. Wa qad yajurruhu tamaddi fiha ila al-maut ala su'il khatimah, dan bisa jadi jika dia bermudah-mudahan dalam masalah ini akan mengantarkan kematian su'ul khatimah. Subhanallah. Wa liyadzu billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya, takriban seluruhnya adalah haram, maka harus kita hindari. Jika pernah melakukannya ya, maka bertaubat darinya ya. Kemudian juga ya, jika terpaksa maka diminimalisir. Pokoknya harus benar-benar dihindari ya, sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Naktafi launa, kita sebutkan dulu. Insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita beralih ke aklu malil yatim. Dosa besar yang selanjutnya adalah memakan harta anak yatim. Insyaallah taala hari Senin ya. Hari Senin, karena insyaallah hari Ahad kita lanjutkan pembahasan fiqih bab zakat. Bab zakat. Baik, insyaallah taala naktafi launa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu barakallahu fikum.